warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak RW, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bil khusus Ustaz kita, sahabat saya, Ustaz Nasir Jamal. Hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi hijrah pada hari Senin sampai di Quba hari Senin. Meninggal hari Senin, turun wahyu hari Senin. Mudah. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Itulah kenapa puasa hari Senin. Ditambah dua lagi, berangkat hari Senin sampai hari Senin, 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam naik onta dari Makkah ke Quba. Sampai di Quba hari Senin, menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba, berdirilah satu masjid. Itulah dia bernama Masjid Quba. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia sama seperti melaksanakan umrah. Alhamdulillah kemarin bawa jamaah umrah, begitu saya sampaikan di hotel, siapa yang sholat tadi di Masjid Quba 2 rakaat, dia dapat pahala macam umrah. Banyak yang menyesal, kami tak sholat 2 rakaat tadi Pak Ustaz. Kenapa kalian tak sholat? Asyik berfoto, lupa sholat. Ini dah tak mengaji berangkat umrah. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi sampai 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berdiri satu masjid bernama Masjid Quba. Begitulah hebatnya mereka dulu bangun masjid. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Kita sudah 4 tahun tak selesai-selesai. Maksudnya bukan tak selesai Pak Ustaz, duit itu banyak tersedot untuk tanah yang labil. Jadi saya selama ini saya sangka yang labil itu orang kalau mati bini sama mati laki labil. Rupanya tanah ini pun labil juga, galau tanah ini. Maka dipacakan tiang panjang sampai 300 biji, barulah tegak. Orang pelit kalau menengok tiang masjid tak selesai, aturan datang dia tak jadi datang. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Ah, aku nanti datanglah. Tapi ada penggalangan dana, tak jadilah datang. Itu orang pelit, orang bakhil, orang kedekut. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, menengok bangunan masjid belum selesai, inilah yang dicari-cari selama ini. Untuk apa? Investasi akhirat. Ibu punya duit hasil SPPD keluar kota, beli gelang. Dapat lagi duit, beli cincin. Sampai 3 biji cincin. Asal pergi undangan. Bok-bok ya, di mana Masjid Darul Amal? Begitu malaikat maut datang, mati, tinggal cincin 3 biji. Siapa yang mengambilnya? Bapak, untuk apa? Modal nikah sekali. Tapi jangan gara-gara ceramah ini rusak hubungan ibu sama bapak balik ke rumah. Saya tak mau nanti malam bapak minta, bu, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya inilah makin tajam mata kau menengok cincinku selama ini, ya. Maksudnya, pakai cincin boleh, pakai gelang, sumbang, anting, rantai tak masalah. Tapi jangan lupa, semua akan tinggal. Yang kekal abadi mana? Masjid Darul Amal. Tadi kata Pak RW, ini ada yang hilang satu. Saya duduk di situ tadi, ujung ini hilang penampak saya. Lokasi pembangunan Masjid Darul Amal. Darul artinya rumah. Tempat tempat saya kuliah di Maroko, Darul Hadis, rumah hadis. Darul Amal, rumah tempat beramal. Nanti di akhirat akan dicatat malaikat, tanggal 7 Muharram 1439. Siapa yang pertama kali beramal di Masjid Darul Amal? Inilah orang yang pertama kali beramal. Di atas tenda warna biru. Desi Ratnasari. Tapi kita bermimpi 2 tahun akan datang, tidak lagi ibu duduk di atas terpal biru, tapi sudah di atas keramik berwarna biru, insyaallah. Tapi tak cukup hanya doa, duit mesti keluar. Itu mana kotak-kotak yang di pinggir jalan tadi? Kalau tadi kotak pinggir jalan menengok orang lalu lalang, sekarang dah tak ada lagi orang lalu, sebarkanlah di muka-muka. Saya Pak Ustaz kalau ke masjid berjalan kaki sanggup. Saya Pak Ustaz kalau pergi beriktikaf ke Masjid An-Nur sanggup. Saya Pak Ustaz kalau mendengar ceramah Pak Ustaz sanggup. Tapi kalau sudah keluar duit, bukan mainlah susah hati saya Pak Ustaz. Diajak Dr. Mustafa Umar iktikaf di An-Nur, tak ada menangisnya. Diajak untuk melakukan jihad mengenang Rohingya, tak ada dia menangis. Tapi begitu berinfak, disitulah meleleh air mata. Sedihnya Pak Ustaz. Menengok Jenderal Insinyur Soekarno melambaikan tangan, dada. Keluar duit 100 ribu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kalau belanja ke pasar 100 ribu itu nampak kecil, tapi kalau sudah masuk ke kota IPA besarnya minta ampun. Itu kerja setan. Apa kata setan? Besar, besar, besar, besar, besar, kata dia. Maka kita pun mencari. Soekarno terlalu besar. Terlalu besar. Ujungnya Pangeran Patimura. Membawa golong 1000 perak. Dengan Patimura itulah dia mau masuk surga. Berdoanya minta ampun. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, sedang kencing aja 2000. Mau masuk surga 1000 perak. Kata malaikat, ya Allah, gimana makhluk ini? Kutekan dia masuk ke dalam tanah. Jangan dulu, mana tahu besok dia bertobat. Jangan dulu, mana tahu setelah ini dia akan berzakat. Ustaz Somad, ya, apakah boleh zakat untuk masjid? Ada ustaz mengatakan tak boleh zakat untuk masjid, karena zakat hanya boleh untuk 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masjid tak ada masuk di dalam. Ada orang kaya di jalan Seberantas simpang Panam mau bersedekah 100 juta untuk masjid. Bukan sekarang, 5 tahun yang lalu. Tapi ustaz-ustaz melarang, katanya duit zakat minyak tak boleh untuk masjid. Gimana Pak Ustaz? Bisa. Saya tak bisa ngasih jawaban Pak. Tunggu 3 hari, saya buatkan tulisan. Saya buatlah tulisan zakat untuk masjid. Ternyata kata mazhab Syafi'i, boleh zakat untuk masjid. Tulisannya saya upload di internet, www.somadmorokoblogspot.com. Ada tulisan sini. Tempel, print, bagi ke kawan-kawan. Zakat boleh untuk masjid. Akhirnya bapak tadi pun berzakat untuk masjid. Kata dia, nanti kalau ada masalah kami telpon balik ustaz. Sudah 5 tahun tak ada di teleponnya lagi saya. Berarti tak ada masalah. Kalau ada masalah baru dia kontak. Sama juga Masjid Darul Amal nih. Tiap hari saya ditelepon kan ada masalah. Asal tak ada masalah nih, insya Allah tak ada lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka zakat bapak ibu bayar tiap bulan 2,5%. 4 juta. Setiap 1 juta 25 ribu. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu. 25 kali 4 100 ribu. Langsung serahkan ke pengurus. Ini zakatku untuk bangun masjid. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid fakir miskin tak makan. Nanti berdoa fakir miskin itu, mudah-mudahan orang yang mengambil duitku ini matilah dia cepat. Saya yang duluan mati. Sedangkan tak didoakan mereka hampir mati. Oleh sebab itu maka bapak ibu yang berzakat silakan untuk masjid. Karena dalam Al-Quran dikatakan, fi sabilillah semua jalan mengagungkan agama Allah, maka bisa dikeluarkan zakat ke dalamnya. Saya bukan mau menakut-nakuti, tidak. Ada kawan, dia pengurus amil zakat. Pergilah ke rumah orang kaya. Pak, menurut pandangan mata kami, Bapak ini sudah mampu. Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Jadi Bapak berzakat lah, Pak. Apa kata si Bapak? Saya memang duit saya banyak, tapi ada yang belum lunas lagi. Rumah saya di Ciputra 5 miliar belum lunas. Mobil saya Pajero sama Fortune belum lunas. Orang dililit utang kan tak wajib zakat. Pandai pula dia berdalil. Akhirnya kawan-kawan petugas amil zakat tadi, ya karena Bapak tak mau, kami pun pulanglah. Pulanglah mereka. Tak lama sesudah itu, hari berganti musim berubah bulan-bulan, datanglah Bapak tadi. Mereka tengok dari jauh, tengok Bapak yang kemarin tak mau berzakat. Iya, iya betul. Alhamdulillah Allah sudah bukakan pintu hatinya. Sekarang dia berzakat nampaknya. Betul. Begitu masuk ke dalam rumah pengutipan zakat, apa kata dia? Ada zakat untuk saya. Tak sampai setahun, yang dulu tak mau berzakat, sekarang menanya, ada zakat untuk saya. Alamat nomor HP lengkap ada saya simpan bagi yang mau. Tak boleh disebut di sini, menjaga kode etik jurnalistik. Ini bukan menakut-nakuti, tidak. Duit yang tidak dizakati, suka tak suka, mau tak mau, akan keluar dengan caranya sendiri. Ban meletup, kepala pocah, diabetes mellitus. Ada saja cara jalan keluar duit itu supaya dia keluar, keluar, keluar. Insya Allah Bapak Ibu semua punya duit masing-masing 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin. Saya yakin Bapak Ibu masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Ingat, yang punya tabungan 100 juta, zakatnya 2 juta setengah. Keluarkan, pam, untuk tiang masjid. Tiba-tiba tak dikeluarkannya zakatnya. Disimpannya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, hilang. Oke, bagi yang tidak tinggal di komplek klaster, cuman cara duit itu bisa hilang? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja lutut. Dikusuk makin sakit. Dicucukkan jarum. Akupunktur tak juga hilang. Paku payung makin sakit. Akhirnya pergilah ke Malaka. Sampai di Malaka datang dokter membawa martil ketek. Ah, dipukulnya lah lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lutut ni kalau lama dipakai bisa aja lapuknya. Jadi cemana ni? Cemana lutut ini? Tenang, sudah kami siapkan lutut made in China. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Yang menyimpan-nyimpan, simpanlah. Tiba-tiba anak kena narkoba. Tiba-tiba mandi masuk air ke telinga. Tak hilang-hilang. Pergi ke rumah sakit. Datang dokter Cino membawa senter ketek. Ah, rupanya gendang rebana dalam sudah rusak. Nak diganti rebana, kok kebesaran? Bokak telinga sebelah. Ini mesti ganti sebelah, tak bisa. Dia harus pasang sebelah lagi. Pokoknya ada saja cara Allah menghilangkan duit-duit orang yang bakhil, bin kedekut, bin pelit, bin sampili, dah bin napu lagi. Maka keluarkanlah duit, tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah karena kasihan menengok rumah Allah. Jangan kau sedang meremehkan Allah. Kalau Allah mau, tak cukup lama. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Allah tak selesaikan ini? Allah mau tengok kau akan ditolong di akhirat dengan membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana di dalam surga. Bapak ibu yang ingin punya rumah besar, rumah bertingkat, maka berikanlah semen. Kalau sanggup semuanya, bangunkan semuanya. Tak bisa semuanya, kasih sak dua sak semen. Saya dua sak, satu sudah jam panjang, saya satu kosen, saya satu kotak keramik, saya nanti sudah selesai ngasih kipasnya aja. Yang bersedekah pakai infak, namanya infak harta. Itu beda infak sama sedekah. Ngasih semen, infak. Ngasih jam panjang, infak. Ngasih batu kerikil, infak. Kami Pak Ustaz susah miskin tak bisa berinfak, macam mana? Bersedekah. Bawa skop, bawa cangkul, ikut gotong royong. Itu namanya sedekah. Tulang-tulang sendi ikut bersedekah. Bagi yang kaya berinfak, bagi yang tak kaya bersedekah. Ini sudahlah berinfak, semen tak mau. Ikut mengacau semen pun tidak. Setelah bangunan selesai, datang petantang-petanteng, miring tiang lempar. Ini banyaknya model masyarakat model ini. Mengasih tanah tak mau, mengasih batu tak pernah, ikut gotong royong tak mau, rapat haram pernah sekali. Sudah masjid barulah nampaknya tak sesuai kalau 5 miliar begini bentuk bangunannya. Ada yang bilang, ini orang begini kalau ada nanti di sini, tolong panggil Bapak Babin Kamtibmas supaya cepat-cepat dimasukkan ke penjara. Kalau tak ada mau menangkap dia, kita sama-sama. Saya datang untuk mengantukkan kepalanya ke tiang. Biar lurus ampernya sebenarnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya dibuat judulnya, dengan memperingati tahun baru Islam, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah mau bangun masjid, tidak lagi dibuat Masjid Darul Amal Minangkabau. Yang Jawa tak boleh masuk. Masjid Darul Amal Jawa, yang Batak tak boleh masuk. Masjid Darul Amal Batak, yang Melayu tak boleh masuk. Karena masjid tak boleh bawa nama suku. Asal sudah berdiri masjid, langsunglah kita solat di dalamnya. Jangan lagi tengok suku bangsa Batak, Minangkabau, Bugis, Mandailing, Banjar. Kalau sudah masuk, maka dia satu saja. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan lagi saling ejek-mengejek. Aku tak mau menyerahkan semen ke Masjid Darul Amal itu. Kenapa? Ketuanya orang Batak. Batak ini masuk neraka semuanya. Abdul Haris Nasution, Batak, dihabisi oleh PKI. Tak mati dia. Kenapa tak mati? Belum sampai aja. Yang lain mati. Ada yang Islam, ada yang tidak. Yang tak Islam itu pun tak semuanya kafir harbi. Jangan mentang-mentang itu kafir non-muslim, bakar rumahnya, ambil anak gadisnya. Tak betul. Siapa yang mengajarkan begitu? Saya serumah menyewa flat di Maroko, di Mesir dengan rumah non-muslim. Bertahun-tahun kami sewa rumah non-muslim. Tak ada terjadi perkelahian. Yang sama-sama Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Sedangkan yang sama-sama manusia, sama Hindu, sama Buddha, sama Konghucu, namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama manusia. Tak boleh saling berkelahi. Hari ini di Pekanbaru masih ada orang Jawa yang tak mau menerima calon menantu orang Batak. Ma, aku mau nikah sama si Anu. Siapa dia? Siregar. Aku tak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Jatuh betul derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang gitu. Ini orang tak paham konsep Islam. Dalam Islam siapapun dia, asalkan sudah dia masuk Islam, maka dia bersih sebersih-bersihnya. Abdul Somad ini bergelimang dosa. Umur sudah 40 tahun. Maka kalau nampak saya anak kecil, oh anak kecil kau belum ada dosa nah. Kau lebih mulia daripada aku. Oh ibu lebih tua sebaya emakku. Ibu umur panjang, amal ibu sudah banyak, amalku belum ada apa-apanya. Nampak orang kafir belum Islam, kau kafir hari ini. Tapi kalau Allah kasih hidayah, kau masuk Islam. Dan kalau kau sudah masuk Islam, amal kau diulang dari nol tanpa dosa. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol tak berdosa cuma dua. Pertama mu'alaf masuk Islam, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Dosa. Oleh sebab itu jangan kita sepelekan orang. Kalau menengok orang jangan tengok sukunya apa, bangsanya apa, tinggalnya di mana, rumahnya besar apa tidak, naik motor apa naik mobil. Itu merusak ukhuwah Islamiyah, saling menghargai perbedaan. Jangan-jangan yang menghapus ini karena dia tak suka perbedaan, maka dibuatnya saling menghargai. Tapi di sana ada tertulis saling menghargai perbedaan. Ini sengaja dibuat Allah berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bayangkan kalau jari ini sama semuanya, macam mana mau memegang mikrofon? Ini bisa mikrofon ini dipegang karena ada besar, ada kecil, ada pendek ini semua. Ini di antara yang lima nih, ini pejabat. Ini siapa nih? Pak Camat. Pak Camat sekali menunjuk jadi. Nampaknya ada Pak Wali sekali judul jadi. Tak hadir Pak Wali. Andai ada Pak Wali di sini sekali tunjuk jadi. Nampaknya ada tanah tak beraspal, tunjuknya sekali. Aspal langsung jadi. Nampaknya tak selesai. Selesaikan. Langsung selesai. APBD di tangan dia. Memang tangannya tak ikut gotong royong, tapi tanda tangan. Oh, ke atas. Turun 2 miliar. Oh, ke bawah. 100 juta. Ini pejabat ini telunjuknya, jangan main-main. Telunjuk pejabat. Apalagi tahun 2018 bulan Juni, itu banyak yang mengeluarkan bantuan-bantuan. Masukkan proposalnya ke mereka nanti. 5 calon itu, 5-5 masukkan. Siapa yang jadi nanti terserah dia lah. Yang penting duitnya Pak dapat. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Kenapa? Karena penguasa ini duit di tangan dia, tapi dia tak bisa bekerja kalau tidak ada ini. Siapa ini? Anak muda. Nih, jari manis anak muda. Berikut ini pemasangan cincin oleh kedua mempelai. Mana pernah masang cincin di sini? Anak muda harus diajak gotong royong. Anak-anak muda hari Ahad pagi bawa kotak minta bantuan ke jalan. Untuk apa? Pembangunan Masjid Darul Amal. Yang dipajang disebar anak-anak muda, yang rapat orang tua. Kalau orang tua dipajang demam meninggal dia. Anak-anak muda sebar, anak SMP, anak SMA, sebar ke sekolah-sekolah. Bawakan kotak-kotak ke toko-toko. Nanti akhir bulan kita buka. Ada pejabat, ada anak muda. Ulama, ustaz di tengah. Ustaz tak boleh condong ke kiri, tak boleh condong ke kanan. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tadi pagi di Rokan Hulu, sore ini di Rumbai, nanti malam di Sail, besok pagi ke Jakarta. Kita tak boleh berpihak kemanapun. Tak boleh dia kemana-mana. Dia harus diposisikan di tengah. Pejabat, ulama, anak muda. Lalu ini siapa? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka dapat jempol. Tengoklah kalau ibu-ibu bobot tu. Ada juga ibu-ibu yang bobot begini, Pak Ustaz. Itu artinya jadikan aku yang kedua. Ini yang mantap. Makanya bapak kalau pulang dari Jakarta membawa kain batik, besoknya ibu pula pulang dari Bali membawa batik Bali. Lalu apa kata dia? Bang, ini kubelikan oleh-oleh dari Bali kami dan wanita kemarin jalan-jalan. Apa kata si bapak? Mantap. Padahal berserak macam itu di Ramayana. Tapi menyenangkan hati orang. Gimana masakannya tadi, Pak? Mantap. Padahal masih minta pun. Berpahala menyenangkan. Makanya Nabi tak pernah manggil istrinya, Aisyah! Aisyah! Tak pernah. Kenapa? Memanggil namanya tentu berdetus, berdetak di hatinya. Apa kata Nabi manggil Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Pak Ustaz, ya boleh saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa. Menyenangkan hatinya apa salahnya? Ya Humaira. Nih, mesti ada. Ini mesti ada. Lalu ini siapa? Ini orang susah. Dia mesti ada. Kalau orang susah tak ada, siapa ngorek telinga? Kalau orang susah tak ada, siapa ngorek hidung? Tak akan ngorek hidung pakai ini. Besar betul lubangnya. Maka semua ini ada. Telunjuk tak boleh mengejek kelingking. Boleh jadi kelingking lebih dulu masuk surga. Supirmu, tukang kosokmu, tukang setrikamu, tukang mandikan anakmu, babysitter yang menyuap makan, jangan kau sepelekan mereka. Mu'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu. Bayar upah gajinya sebelum kering keringatnya. Tapi hadis ini jangan dipahami tekstual. Ada sebagian ibu-ibu ditengoknya, asal belum kering keringatnya kasih gaji. Belum kering keringatnya kasih. Maksudnya gajinya dibayar. Jangan sampai dia teraniaya. Ini pembantu di Pekanbaru cerita ke saya. Saya di rumah kerja tempat orang kaya, Pak Ustaz. Tahu Ustaz rumah yang dua lantai di sana tuh? Ya, di sana saya kerja, Pak Ustaz. Mereka masak goreng ayam kampung. Mereka masak masam pedeh bawang. Mereka masak masakan enak. Pas giliran makan, aku dikasihnya ikan teri yang semalam kau makan. Neraka jahanam tempatnya ini. Ini pembantu-pembantu dianggapnya budak hamba sahaya, padahal mereka hanyalah hamba Allah. Kedudukan kita sama di hadapan Allah. Sekarang memang ada tinggi, ada rendah, ada kurus, ada gemuk, ada besar, ada kecil. Tapi kalau sudah bersujud sama-sama ke lantai turun ke bawah, nih tempat kening kita tempelkan. Allahu Akbar, turun kening ke lantai. Mentang-mentang gubernur Riau datang ke Masjid Darul Amal, tak mau dia menempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Batal sholatnya. Karena sujud mesti ada 7 menempel. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening menempel. Maka kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, saling menghargai perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, jangan saling mengejek. Rumah makan Maimbau, Minang Maimbau, Minang Kabau, masakan Padang, masakan Bukit Tinggi. Tiba-tiba datang orang dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Dia Islam, bahasanya kita mesti kenal. Biado katanya. Biado artinya apa kabar? Dia menyapa elok. Biado. Iko salah dana. Biado. Babi nak ado kambiang mana ado. Berkelahi gara-gara bahasa. Inilah. Oleh sebab itu kita mesti menghormati segala perbedaan. Di sini ada ustaz pakai koko, pakai sorban, pakai peci. Di sini ada pak polisi, Babin Kamtibmas. Di sini ada tentara, Pak Babinsa. Semuanya kita sama. Tak ada merasa lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi pak polisi lebih dulu masuk surga, karena dia menyelamatkan kepala anak-anak kita dari narkoba. Diselamatkan di kepala anak kita dari ngebut-ngebutan. Makin licin jalan, makin lancar lalu lintas, makin banyak angka kematian. Pak polisi yang menyelamatkan. Maka jangan marah kita kalau dia menyemprit. Dia sedang menyelamatkan anak-anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak semuanya mesti ceramah. Ustaz berceramah. Tapi pak polisi dan pak tentara tak perlu ceramah. Cukup mereka pakai baju seragam datang ke masjid solat. Allahu Akbar. Itu sudah dakwah. Apa kata orang menengok? Tengok tuan. Sedangkan polisi tentara solat. Kau baru jadi hansip, sudah tak sembahyang. Mohon maaf pak hansip, jangan tersinggung. Ceramah saya banyak orang tersinggung. Tapi biasanya yang cepat tersinggung cepat mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun profesi kita, semuanya untuk menolong agama Allah. Ni ku kasih 1 juta untuk masjid, aku kasihan menengok masjid. Bukan. Kalau kau serahkan 1 juta untuk masjid, kau bukan kasihan untuk masjid, tapi kasihan pada diri sendiri. Sekarang kita bisa tenang. Kenapa? Karena bernaung di bawah tenda biru. Keluar dari tenda nanti kemana? Bernaung di kendaraan. Keluar dari kendaraan kemana? Bernaung di atap rumah. Tapi nanti tak ada tempat bernaung. Watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Gunung-gunung macam bulu kambing yang ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat. Macam bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut. Macam bulu kambing yang dihembus angin. Mamfus. Siapa yang sombong-sombong, balik bapak ibu dari sini, ambil bulu kambing, hembuskan ke muka dia. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, lalu kita ini macam apa? Tak ada apa-apanya. Di mana tempat bernaung? Sejengkal matahari dari langit. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sodakohnya. yang sudah bersedekah satu tiang, di akhirat dia akan bernaung. Bapak kemarin waktu Darul Amal berapa sedekahnya? Saya sedekah 30 juta Pak Ustaz. Yang bersedekah 30 juta naungannya tebal macam flyover. 30 juta. Kok kemarin berapa? Aku 3 juta. Yang 3 juta itu ya pelapon Sunda. Sunda pelapon. 3 juta itu. Yang 300 ribu triplek. Kena hujan, lapu. Yang 3000 Pak Ustaz, koran MX. Benaunglah nanti di akhirat buat koran MX. Asal habis kena hujan, habis. Maka jangan katakan orang bersedekah. Katanya bersedekah ini tak boleh orang tahu Pak Ustaz. Akhirnya dia kalau katakan, pengurus, tolong jangan tulis nama saya. Pembangunan Masjid Darul Amal. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Saya takut hati saya rusak Pak Ustaz. Tulis hamba Allah. Berapa Bapak ngasih? 5000 perak. 5000 perak hamba Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Abu Dihdah, berapa dia bersedekah? 600 batang pokok kurma. Sekarang 2 hektar sawit. 1 kapling 300 batang, 4 hektar 2 kapling, 1 kapling 500 juta, 1 miliar kalau sawit. Ini bukan sawit tapi kurma Madinah. 1 kilo sawit 1500, 1 kilo kurma Madinah ajwa 80 real 250.000. Berapa miliar tetap ditulis namanya. Maka kalau ada Bapak Ibu nanti tulis nama saya. Tak apa-apa. Bapak Abdullah setelah berwakaf 100 sak semen tulis, tapi setelah tulis cukup di situ, jangan dipoto pula. Habis ditulis foto. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Apalagi kalau menyerahkannya streaming pula tuh. Rusak amal kita. Ria, tapi menunjukkan bahwa kita sudah bersedekah baik. Di mana tempat kita bernaung nanti? Tenda tidak ada. Tapi tempat bernaung sodakoh-sodakoh kita. Yang sudah bersodakoh tiang panjang. Yang sudah bersodakoh lantai. Yang sudah meletakkan batu pertama Masjid Raudhatus Solihin. Simpang Bukit Buris Barisan Harapan Raya. Saya yang diminta meletakkan batu pertama. Waktu itu saya bangga luar biasa. Saya yang meletakkan batu. Sampai sekarang malu. Masjid itu tak siap-siap. Makanya sekarang kalau ada jamaah minta, Ustaz datang ke masjid kami ya, Ustaz meletakkan batu pertama. Tak mau saya. Nanti Masjid Darul Amal, saya mau datang meletakkan batu terakhir oleh Ustaz Abdul Somad. Allah, sudah siap dah masjid dah? Siap sudah. Ada satu batu belum meletakkan. Nah, situlah baru kita letakkan. Langsung update status. Begitu ditengok, 3000 like. Dari siapa? Itukah yang dijadikan patokan? Tidak. Batu kerikil yang kecil, tapi kau ikhlas, dia akan sebesar bukit Uhud di akhirat. Yang besar kalau kau tak ikhlas. Yang paling bagus itu yang mana Pak Ustaz? Yang besar dan ikhlas. Sudahlah kecil tak boleh ikhlas. Apa lagi yang mau diharapkan di hadapan Allah? Dua. Orang akan dapat naungan Allah selama sedekahnya itu dipakai walaupun tinggal kain sepotong. Kullu mri'in tahtasim li sadaqatihi. Semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ma min muslimin yaksu sauban. Ada orang bersedekah kain. Ini bolak-balik kainnya diminta orang. Tadi malam pengajian jam 10 di Rengat. Habis pengajian di Rengat, Ustaz, boleh saya minta sorban Ustaz? Tak boleh, ini pun dikasih orang dulu. Yang dikasih orang tak boleh kita kasihkan lagi. Ceramah saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Tak pakai sorban. Datanglah Habib pakai sorban pusat. Dikasihkannya. Ini kupasangkan untuk engkau Abdul Somad. Makanya saya pasang. Barulah orang yakin saya Ustaz sudah pakai. Selama ini asal tak ada sorban nih. Ceramah saya ke Rokan Hulu. Hujan gerimis. Datanglah panitia bawa payung. Ditanyanya, Ustaznya mana? Tak mungkin saya jawab, akulah dia. Tapi setelah pakai ini, baru yakin orang Ustaz. Saya pun pede. Yang bersedekah ini akan terus dapat rahmat Allah turun. Sampai kapan? sampai makanat alaihi khirqah, sampai sepotong. Maka sedekahkanlah kain, sedekah karpet nanti untuk lantainya, sedekah satir untuk memisah laki-laki perempuannya, bersedekah atap langit-langitnya, bersedekah kain sorban pakaian jubah untuk imamnya. Maka sampai sepotong, apalagi baju imam takkan lapuk 5 tahun, karena dipakai seminggu sekali, hari Jumat aja. Di Pekanbaru ada orang rajin sedekah kain, ada pembagian kain ditulis di ujung, coblos nomor 2. Mungkin biasa orang awak pun malu makai. Allahu Akbar. Ada tulisan. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Bersedekah saat-saat momen baik tak salah, tapi bersedekah untuk hamba Allah. Bapak habis gajian, jangan duit itu langsung bawa ke rumah. Pergi ke pasar singgah sebentar, beli baju 2 pasang. Ambo beli baju baraba 2. Sampai ke rumah, letakkan di meja, kasih sama istri. Ini baju. Kenapa bang beli 2? Anak kita kan 1. Anak kita memang 1. Tapi ada anak yatim di belakang itu. Tolong kau antar ke belakang. Kalau bapak belanja, yang ngantarnya ibu. Jangan bapak mengantar. Kalau bapak mengantar, cantik pula emak anak yatim. Berkelahi udah. Besok pergi ke kantor, habis bercakar sebelah. Kenapa tuh pak? Kucing garong. Gitu. Yang anak-anak pula yang ketawa. Macam paham aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak beli kain. Jangan cuma beli kain. Saya pergi masuk ke toko pakaian. Berapa kain yang paling murah di sini? Para kain yang paling murah sih kok. Saya kalau masuk pasti bahasa Minang, karena harganya bisa turun. Para kain yang paling murah sih kok. Iko pak, para harganya 60 ribu. 60? Iya. Agi ambo 10 buah 600 ribu. Kain paling murah 60, bawa ke panti jompo. Nampak almarhumah emak kita terbayang sudah tua. Tak sempat aku berbudi baik kepada dia Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari kutumpang perutnya Pak Ustaz. Berapa kali dia tak jadi tahajud malam gara-gara aku menangis Pak Ustaz. Bersimbah darah dia melahirkan aku Pak Ustaz. Bukan macam ibu-ibu sekarang. Asal tak lahir, bola. Asal tak lahir, bola. Sesar. Perempuan sekarang melahirkan anak macam buang ingus saja. Lahir. Dulu meregang nyawa dia. Bagaimana kita membalas budi baik emak kita? Datang ke panti jompo, bawakan 10 kain. Hari ulang tahun anak, jangan lagi tiup lilin. Happy birthday to you. Menghembus api, memintakan pada doa setahun akan datang. Apa yang kau minta tadi nak? Laptop. Bulan depan bini pula ulang tahun. Apa yang kau minta? Tas kulit Hermes. Bulan depan lagi pula ulang tahun. Apa yang abang minta tadi bang? Adalah. Bukan begitu mensyukuri nikmat umur. Pergi ke panti asuhan anak yatim. Datang ke sana. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Anak yatim kita ada 200 orang. Keluarkan. Saya mau kasih nasi kotak. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Itu yang awak sanggup. Bapak 2 orang, ibu 2 orang. Itu sama-sama datang, makan. Anak kita insya Allah balik dari situ lebih sayang sama kita. Dibawa ke mall, mau belanja ke mall aja kerja dia. Dibawa ke danau, mau senang-senang saja hidup dia. Dibawa ke panti asuhan. Pak, ma, ya. Ini tempat apa? Ini tempat orang yang emak ayahnya mati tak hidup lagi. Enak tinggal di sini. Kau tengoklah tempat tidurnya. Kau pun kalau bandel letakkan sini. Maka dia balik akan sayang sama kita. Begitu mendidik mereka, langsung pada prakteknya. Ini semua sodakoh, sodakoh. Setiap sodakoh sapu kepala anak yatim. Salam sapu, salam sapu, salam sapu. Dulu begitu. Salam sapu sekarang enggak. Salam sapu foto. Salam sapu. Sedekah. Likulli syahratin hasanah. setiap helai rambutnya dapat kebaikan-kebaikan, sehelai kebaikan, sehelai kebaikan, sehelai kebaikan, maka disapu kepalanya. Tapi jangan hadis ini pahami tekstual. Ada ibu-ibu asal menyapu kepala anak yatim yang gondrong-gondrong aja disapu. Anak yang gundul tak ada mau mengasih. Mau gundul, mau gondrong, sama pahalanya. Kenapa disapu kepalanya? Ayah dia mati. Hari ini kita sapu kepala dia, boleh jadi besok pagi kepala anak awak pula dan disapu di orang. Di apa? Di awak pun mati. Inilah dunia. Inilah dunia. Ini akhirat, ini dunia. Berapa luaslah dunia ini? Naik Pak Lurah, hidup di atas dunia. Habis itu Pak Lurah, mati. Naik Ustaz Somad ke atas. Habis itu, habis ini, mati. Naik Ustaz Qori, Nasir Jamal, baca Quran. Habis Sadaqallahul Azim, mati. Beruntung buat protokol, tak mau dia naik ke atas. Dunia ini dari tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, mati. Dulu ada penceramah awak hebat namanya Buya Sulaiman Abdullah. Mana dia sekarang? Meninggal dunia. Dulu ada namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Mana dia sekarang? Meninggal. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masak, masak, masak, masak, masak, masak, batuk, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, razia, razia, razia, razia, razia, mati. Bukan lama hidup ni, maka sementara kau di atas ini, tolonglah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah sampai masanya nanti, mati. Dulu orang mati karena kecelakaan. Makcik, makcik, makcik. Ya, kenapa almarhum pakcik ini meninggal? Dia pergi ke sungai mancing ikan di sangkonya. Tapah rupanya buayo. Kenapa datuk ini mati? Nek, dia pergi ke hutan memasang jerat rusak. Disangkanya rusak. Rupanya harimau mati diterkam harimau. Zaman sekarang, orang mati bukan lagi karena kecelakaan. Almarhum Anu kemarin berapa umurnya waktu mati? 40 tahun. Kenapa mati? Habis makan daging kurban, berkunang-kunang, mati. Si Anu kemarin mati kenapa? Minum teh manis, habis itu mati. Kenapa? Diabetes mellitus. Si Anu kenapa mati? Minum kopi, mati. Masa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna diminum. Matilah. Maka selama kita hidup di atas dunia ini, pakailah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Saya kalau sudah tengok grup Rebana, ingat saya emak saya. Karena emak saya kalau dia ikut menyanyi Rebana, saya pasti ikut. Saya suka betul. Saya bukan mau ikut nyanyinya, pulut kuning sama panggang ayam. Makanya jalin ukhuwah Islamiyah, saling menghargai, lahirlah masyarakat yang baik. Masjid ini saya senang, tanah lapangnya banyak. Karena nanti sudah nanti resmi siap, kita akan buat tabligh akbar pertama, pengajian subuh di Masjid Darul Amal insyaallah. Hadiri tabligh akbar pertama Masjid Darul Amal. Parkir-parkir tak boleh di sini, sana. Karena ini semua akan tenda biru, ramai semua. Ramai. Penceramah Ustaz Abdul Somad. Apakah Bapak bangga dengan Masjid Darul Amal yang megah ini? Bangga! Apakah kalian senang dengan Masjid Darul Amal yang hebat? Benar! Utang kita 3 miliar. Kata jamaah, kalau tak ujung dari kundak, tiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hah, saya ceramah tadi 4:15, sekarang 5:15. Pas 60 menit saya ceramah. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tahu pengurus bocor jurus Musa Somad. Dikasihnya 2 botol.